Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri pada zaman ini, bahwa satu kenyataan bahwa kita sedang hidup di dalam zaman, di dalam dunia yang semakin individualistis. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan manusia hari ini, kalau kita melihat kehidupan kita pada hari ini, individualistis itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang semakin mementingkan diri sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia usaha kalau kita melihat hari ini, orang-orang semakin mementingkan diri. Yang penting saya berhasil, saya tidak peduli dengan orang lain. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang hanya berfokus kepada diri mereka sendiri. Saudara, bahkan tidak jarang kemudian begitu banyak orang mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Saudara, padahal prinsip Kristus adalah mengorbankan diri untuk orang lain. Itu adalah prinsip Kristen, bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk orang lain. Tetapi kalau kita melihat dunia di sekitar kita, fakta yang kita temukan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, seringkali yang kita lakukan justru mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, kita bisa berkata banyak hal, kita bisa memberikan begitu banyak bukti untuk menunjukkan bahwa dunia ini hidup di dalam individualisme, yaitu hidup dengan berfokus kepada diri sendiri. Hidup dengan menjadikan diri sebagai fokus, sebagai titik pusat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang melakukan berbagai macam cara untuk kepentingan diri sendiri, untuk menunjukkan dirinya adalah sebagai fokus. Tadi saya katakan, bahkan mereka tidak segan-segan, bahkan mereka tidak berpikir panjang untuk kemudian mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, ada beberapa berita yang menarik yang menunjukkan betapa manusia hari ini hidup di dalam individualisme, yang mementingkan diri, yang berfokus kepada diri sendiri. Saudara, ada satu berita, berita ini terjadi di Honduras. Ya, di Honduras dikatakan, karena judul berita itu dianggap jadi biang keributan, seekor ayam jantan di penjara. Ya. Saya enggak tahu apakah ada hubungannya dengan tahun baru ayam begitu ya. Saudara, ceritanya adalah ada seorang yang punya ayam, lalu kemudian ayamnya itu pergi, selalu pergi ke ladang tetangganya, kemudian dia naik pohon di ladang tetangganya itu, dan kemudian ayam itu di atas pohon, dia terus ribut, ya, dia terus berkokok di situ, dan kemudian mengganggu ini yang punya ladang. Setelah dia tidak bisa tidur, dia terganggu kehidupannya begitu ya, lalu kemudian dia mencari pemilik ayam itu. Mereka berantem, bahkan mereka hampir bunuh-bunuhan oleh karena ayam itu. Lalu kemudian mereka dilerai oleh warga yang ada di situ, dan kemudian sebelum mereka sempat saling bunuh, mereka salah satu warga menelpon polisi. Kemudian polisi datang, dan kemudian polisi memutuskan karena biang keroknya adalah ayam ini, lalu ayam ini ditahan di penjara untuk sementara begitu ya. Saudara, coba bayangkan ya, demi ego kedua orang ini, lalu kemudian ayamlah yang dikorbankan. Saudara, inilah ego manusia, inilah kehidupan manusia. Ya, ayam pun dikorbankan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, ada seorang wanita di Inggris yang menghabiskan waktu setiap hari itu 2 jam hanya untuk berdandan supaya mirip dengan boneka Jepang, ya. Supaya mirip dengan boneka Jepang, sehingga setiap hari dia dandan itu supaya dia mirip dengan boneka Jepang, mulai dari alisnya begitu ya, mulai dari semuanya dibikin mirip dengan boneka Jepang. sampai dia berdandan 2 jam begitu ya, supaya dia tiap hari jadi pusat perhatian. Serah siapa yang di sini dandannya 2 jam? Oh enggak ada yang 2 jam di sini. Di sini minimal 3 jam begitu ya. Ya. Gimana enggak 2 jam masang bulu mata palsu aja udah setengah jam begitu ya. Semuanya palsu ya. Jadi hidupnya dipenuhi dengan kepalsuan ya Bapak Ibu. Dan yang sangat mengenaskan ini berita ini kejadiannya di sebuah provinsi di Tiongkok. Seorang nenek 92 tahun ditempatkan anak dan menantunya itu di kandang babi. Seorang oleh karena mereka tidak mau merepot dengan nenek yang umur 92 tahun ini. Seorang gak mau mengurusin, mereka terganggu kenyamanannya. Mereka hanya ingin mementingkan kenyamanan mereka, ingin mementingkan kepentingan sendiri, tidak peduli. Serah seorang ibu yang melahirkannya sendiri, serah ditaruh di kandang babi. Seorang wanita usia 92 tahun. Serah inilah fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Serah oleh karena itu ketika kita hari ini berbicara tentang tema kita, jadilah berkat bagi orang lain. Serah itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita lakukan. Itu bukan sesuatu yang alamiah di dalam kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi sifat dasar manusia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena sifat dasar manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah individualistis. Kepentingan untuk diri, mementingkan diri sendiri. Fokusnya adalah untuk diri sendiri. Kalau bisa berkatnya semuanya tercurah atas diriku, atas hidupku. Baru kemudian bagi orang lain, untuk orang lain. Oleh karena itu mari kita merenungkan hari ini firman Tuhan yang tadi kita baca. Seseorang kalau kita melihat firman Tuhan ini bagian ini, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Seserah itu satu hal yang luar biasa. Satu mujizat yang luar biasa. Seserah kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita khotbahkan dari bagian ini. Tetapi sesuai dengan konteks tema kita hari ini, dan juga sesuai dengan hari ini adalah Minggu Diakonia. Saudara, saya ingin fokuskan ke dalam 2 hal dari perenungan kita terhadap perikop pada hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, dari perikop ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan rohani, tetapi juga dia peduli terhadap kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik kita. Saudara, kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, seringkali Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya kita melihat hal yang di atas, kita melihat kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Allah, bukan pada apa yang ada dalam dunia ini. Betapa pentingnya kita harus mencari apa yang berkaitan dengan hal yang tidak kelihatan, apa yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan spiritualitas, dengan hal-hal rohani. Saudara, Tuhan Yesus begitu menekankan itu di dalam sepanjang pelayanannya. Tetapi kalau kita melihat di bagian ini, di dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli dengan kebutuhan fisik manusia. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dalam satu peristiwa bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya mau memberikan dia makanan, saudara, setelah dia berbicara dengan perempuan Samaria, lalu kemudian dia berkata, padaku ada makanan. Lalu kemudian murid-muridnya heran, apakah ada yang membawa makanan buat dia? Lalu kemudian dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus juga pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita melihat perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini, Saudara, ada kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu hanya mementingkan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, itu tidak salah. Memang Tuhan Yesus pada akhirnya menginginkan kita supaya kita ini mengarahkan mata kita, mengarahkan pandangan kita kepada hal yang kekal itu, kepada hal yang bersifat rohani, kepada hal yang bersifat spiritual, makanan rohani kita. Tetapi kalau kita melihat di sini, ternyata Tuhan Yesus pun peduli dengan kebutuhan fisik manusia. Oleh karena itu, kalau kita baca tadi di bagian firman Tuhan yang kita lihat, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dia adakan, yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kemudian ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong melihat dia, yang berbondong-bondong mengikuti dia, dikatakan oleh karena mereka takjub dengan mujizat-mujizat yang mereka lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara, dia bertanya kepada Filipus. Dia bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata, kita hidup ini bukan dari roti. Kita hidup ini dari setiap firman Tuhan. Oleh karena itu cukup saya mengkhotbahkan mereka. Cukup saya memberikan makanan rohani bagi mereka. Tidak peduli mereka makan atau tidak. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus ternyata juga konsen terhadap kebutuhan fisik manusia. Sehingga yang Tuhan Yesus tanya pertama-tama sekali ketika dia melihat orang banyak yang berbondong-bondong itu, yang dikatakan oleh firman Tuhan kira-kira 5.000 orang laki-laki saja. Belum terhitung anak-anak, belum terhitung perempuan. Setelah Tuhan Yesus kemudian tergerak hatinya, Tuhan Yesus kemudian memikirkan tentang bagaimana nasib mereka. Apa yang mereka makan. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan aktivitas mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti dia. Lalu kemudian Tuhan Yesus terpikir terhadap apa yang mereka perlukan. Apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Dan konteks saat itu yang segera mereka butuhkan adalah tentu saja makanan. Tentu saja adalah roti. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus. Hai Filipus, dari mana kita bisa mengambil roti? Dari mana kita dapat mengambil roti untuk makanan, untuk memberikan makan orang-orang ini yang jumlahnya begitu besar ini? Walaupun nanti kalau kita baca selanjutnya sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ia akan perbuat dan ia bertanya itu kepada Filipus untuk mencobai dia, untuk menguji imannya apakah Filipus cukup beriman Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang ini. Kalau kita melihat di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyaksikan tentang dirinya. Dia berkata di hadapan murid-muridnya, bahwa aku ini adalah anak Allah dan tidak ada sesuatu pun yang ada pada diriku yang tidak berasal dari Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang aku lakukan ini yang tidak berasal dari Allah. Terserah Tuhan Yesus ingin memberi pemahaman kepada para murid bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah yang diutus oleh Allah dan apa yang ia lakukan itu berasal dari Allah. Lalu kemudian di bagian ini, terserah Tuhan Yesus ingin mengetes apakah mereka paham terhadap apa yang dia katakan sebelumnya. Bahwa kalau dia itu anak Allah dan apa yang dia lakukan berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Tuhan Yesus ingin tahu mereka paham enggak dengan hal itu. Kalau dia adalah anak Allah, kalau dia adalah Allah. Saudara, apa susahnya memberi makan 5.000 orang? Saudara, oleh karena itu dikatakan di sini bahwa dia bertanya itu kepada Filipus untuk mencobai dia. Untuk mencobai imannya, apakah dia sungguh percaya bahwa Yesus yang dia ikutin ini. Apakah murid-murid ini sungguh percaya bahwa orang sosok yang mereka ikutin ini sebagai guru mereka mampu melakukan itu. Padahal baru saja ia berkata, aku ini adalah anak Allah. Dan apa yang aku lakukan berasal dari Allah. Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus ingin berkata kepada mereka, apakah engkau sungguh mengimani itu? Apakah engkau sungguh percaya kepadaku dengan cara seperti itu? Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan, bagaimana Allah kita, bagaimana kemudian Yesus Kristus begitu peduli terhadap kehidupan kita. Begitu peduli terhadap kebutuhan kita. Saudara, dia peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan rohani kita tentu saja dia peduli. Dia datang ke dalam dunia ini, dia mati bagi kita. Itu adalah kebutuhan rohani bagi kita. Tetapi tidak hanya itu. Dia juga memelihara kehidupan kita. Dia tidak hanya menciptakan hidup bagi setiap kita, tetapi juga dia memelihara kehidupan itu kepada setiap kita. Sesuatu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kita di dalam segala pergumulan yang kita alami. Saudara, Allah sanggup melakukannya dengan caranya. Dengan caranya. Saudara, coba kalau kita baca selanjutnya, kemudian ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian apa respon Andreas ketika melihat 5 roti dan 2 ikan itu? Respons Andreas kalau kita melihat di ayat yang ke-9, dia berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian dia berkata, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Apakah artinya 5 roti dan 2 ikan ini dibandingkan dengan begitu banyak orang ini? Yang tadi Filipus katakan, bahkan uang 200 dinar saja tidak cukup untuk membeli makanan buat mereka. Sekalipun mereka hanya mendapatkan potongan kecil saja, tetap tidak cukup. Dan sekarang ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Andreas berespon, apa artinya ini? Saudara, bagi manusia itu tidak ada artinya. Tetapi bagi Tuhan, bagi Allah yang peduli terhadap kebutuhan kita, bagi Allah yang peduli terhadap pergumulan kita, bagi Allah yang peduli terhadap permasalahan kita, Tuhan bisa menggenapi rencananya. Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk memelihara kehidupan kita dengan cara yang tidak terpikirkan oleh manusia. Saudara, murid-muridnya tidak bisa memikirkan, tidak terpikirkan oleh mereka bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk orang 5.000 orang laki-laki saja. Itu tidak terpikirkan oleh mereka. Tetapi bagi Tuhan, apapun dia bisa lakukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap kita, untuk memelihara kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Kita semestinya bersandar kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kebutuhan fisik di dalam kehidupan kita. Secara logikanya begini, kalau Tuhan saja rela datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk kebutuhan rohani kita, secara apalah artinya kebutuhan fisik kita, di mana Tuhan gak harus sampai mati untuk memenuhi itu bagi kita. Secara kalau Tuhan saja rela mencurahkan darahnya rela mati di atas kayu salib, tersiksa di atas kayu salib untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Saudara, kenapa kita khawatir terhadap kebutuhan jasmani kita? Di mana Tuhan tidak perlu harus mati untuk melakukan itu bagi kita. Saudara, oleh karena itu kita enggak perlu harus khawatir. Kalau kita bisa yakin bahwa kita dapat keselamatan dari Tuhan, kenapa kita enggak yakin bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kita, bahwa Allah sanggup mencukupkan kehidupan kita, mencukupkan kehidupan kebutuhan kita. Di mana untuk melakukan itu Tuhan enggak harus mati. Betul enggak? Tuhan enggak harus mati untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi dia sudah melakukan hal yang lebih besar, dia mati untuk kebutuhan jiwa kita. Lalu kenapa kita khawatir untuk hal yang Tuhan enggak harus mati melakukannya? Jadi hal yang besar saja, hal yang mustahil saja, yang tidak mungkin saja Tuhan mau lakukan untuk kita. Apalagi kemudian hal yang bagi Tuhan itu ada hal-hal yang sepele, di mana dia tidak harus mati untuk melakukan itu bagi setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita alami pergumulan, alami permasalahan hidup, kita bergumul terhadap kebutuhan hidup kita, usra bersandarlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Usra ketika kita bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, secara kita akan memperoleh pengharapan yang sejati. Secara satu kali ada dua orang bapak, karena begitu miskinnya, mereka sedang makan rumput di lapangan. Secara lalu kemudian ada seorang kaya naik mobil yang mewah lewat di situ. Lalu kemudian dia heran kenapa bapak ini makan rumput. Lalu kemudian dia suruh supirnya turun. Tanyakan kenapa mereka makan rumput. Lalu kemudian salah satu dari bapak yang makan rumput itu menjawab, karena kami kelaparan, tidak sanggup beli makanan, akhirnya kami makan rumput. Lalu kemudian pengusaha kaya itu kemudian bilang, kalau gitu ikut saya naik mobil. Lalu bapak yang satu bilang, tapi saya punya istri, punya dua anak, juga kelaparan. Enggak apa-apa, ikut saja. Lalu bapak yang satu juga bilang, Pak, saya juga Pak punya istri, punya anak dua juga. Oh enggak apa-apa, ikut semua. Lalu mereka masuk mobil. Saudara, di tengah-tengah perjalanan, kemudian salah satu dari bapak ini kemudian berkata kepada orang kaya itu, Pak, bapak ini baik sekali. Ya, bapak hatinya mulia sekali, mau memberikan makanan bagi kami, bukan hanya bagi kami berdua, bahkan juga bagi istri, bagi anak-anak kami yang engkau mau berikan, luar biasa. Lalu kemudian orang kaya itu berkata, oh enggak usah khawatir, di rumah saya banyak makanan buat kalian, di halaman rumah saya rumputnya tinggi-tinggi, ya, setengah meter rumputnya. Saudara, ketika kita berharap bersandar kepada manusia, saudara, suatu saat kita akan kecewa. Oleh karena itu bersandarlah kepada Tuhan yang peduli terhadap kita. Oleh karena itu Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia memelihara kehidupan kita. Satu kali ada seorang pendeta serap waktu tutup tahun, malam tutup tahun. Kemudian di malam tutup tahun itu acara terakhir adalah Zara pendeta itu mendoakan setiap pergumulan jemaat yang sudah jemaat itu tulis di dalam kertas diberikan kepada pendeta. Lalu tiba giliran untuk doa syafaat, pendeta itu maju ke depan. Waktu dia berdoa, dia baru sadar bahwa catatan pergumulan doa jemaat itu ketinggalan, dia lupa bawa begitu ya. Lalu kemudian pendeta ini berdoa begini, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengerti segala kebutuhan kami. Engkau memelihara segala kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tahu apa yang tertulis di dalam catatan itu. Dan kami berharap Engkau bisa menjawab semua apa yang tercatat di dalam catatan itu. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh pendeta ini doanya aneh banget begitu ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita, saudara, kenapa kita gak percaya bahwa Tuhan bisa melihat catatan itu tanpa harus pendeta itu menyebutkan satu-satu. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah pun tahu kebutuhan kita jauh lebih daripada kita sendiri mengetahui dan mengertinya. Oleh karena itu mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memberi makan 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti. Saudara, yang kedua yang kita renungkan pada hari ini, saudara, Tuhan Yesus memakai manusia sebagai alat untuk menunjukkan kepeduliannya kepada umat. Saudara, kalau kita melihat tadi yang pertama bahwa Allah itu peduli terhadap kebutuhan fisik manusia. Allah itu peduli terhadap apa yang diperlukan oleh manusia. Tetapi kita melihat bahwa Allah pun juga memakai manusia, memakai setiap kita sebagai alatnya menjadi saluran berkat untuk menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Surat Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan itu. Surat sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja melakukan memberikan makan 5.000 orang itu tanpa harus 5 roti dan 2 ikan itu. Bisa. Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Tuhan Yesus bisa melakukan itu untuk 5.000 orang. Bahkan ia sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita lihat kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Tuhan Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan umat manusia itu seorang diri. Tanpa bantuan manusia. Dia bisa melakukan, dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Namun ia tetap melibatkan manusia. Ia tetap melibatkan manusia. Yang pertama ia bertanya kepada Filipus. Dia ingin melibatkan murid-muridnya. Ia bertanya kepada Filipus, dari mana kita mengambil roti, makanan untuk mereka ini. Lalu kemudian dia memakai 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Saudara, coba bayangkan tadi ketika Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, di sini ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi apalah artinya ini buat orang yang begitu banyak? Saudara, mungkin Tuhan Yesus bisa saja berkata kepada Andreas, betul apa yang kamu katakan, apa artinya 5 roti dan 2 ikan itu? Itu gak perlu, saya gak butuhkan. Saya gak butuhkan 5 roti dan 2 ikan itu. Saya sanggup menciptakan langit dan bumi. Saya sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu enggak perlu bagi saya. Saya bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki ini tanpa harus bantuan manusia. Tanpa harus 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Tuhan Yesus bisa saja melakukan itu. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia ingin mengajarkan kita, dia ingin mengajarkan murid-muridnya. Dia ingin mengajarkan orang-orang yang mendengarnya. Dan dia ingin mengajarkan kita pada hari ini. Bahwa sekalipun Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya tanpa harus meminta bantu kepada manusia. Sekalipun Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi Tuhan tetap setia kepada tujuannya menciptakan manusia. Yaitu salah satunya supaya hidup kita sebagai manusia ikut berpartisipasi di dalam karyanya. Surat Tuhan tetap memakai manusia. Tuhan tetap menggunakan manusia ini sebagai alat. Surat dari dulu Allah ketika Allah menciptakan manusia ini, Tuhan selalu melibatkan manusia dalam ciptaannya, di dalam karyanya, di dalam seluruh apa yang dilakukan oleh Allah. Dia selalu melibatkan manusia. Kita lihat ketika Allah menciptakan manusia, secara dia memberikan mandat kepada manusia. Dia menempatkan manusia di Taman Eden dan dia meminta manusia untuk memelihara taman itu. Lalu kemudian dia memberikan perintah kepada manusia yang sampai hari ini disebut dengan mandat budaya. Beranak cuculah, taklukkanlah segala yang ada di langit dan di bumi ini. Diberikan kepada kuasa, di dalam kuasa manusia. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah keselamatan yang dirancangkan oleh Allah terhadap manusia, secara Tuhan selalu memakai manusia untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Mulai dari Abraham, dia memakai Abraham, kemudian dia memakai umat Israel, dia memakai para nabi, dia memakai Raja Daud, dia memakai Musa, dia memakai begitu banyak orang di dalam sejarah keselamatannya. Dan terakhir, dia memakai Yusuf dan Maria untuk mewujudkan keselamatannya hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu juga dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap umatnya, terhadap kebutuhan umatnya, ketika ia memelihara kehidupan umatnya sampai hari ini, dia selalu melibatkan saudara dan saya. Dia selalu melibatkan saudara dan saya. Oleh karena itu ketika kemudian kita melihat orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan, orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, orang-orang kemudian yang membutuhkan pertolongan, secara kemudian kita berkata, oh ini urusannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk memelihara mereka. Secara pertanyaannya adalah, ketika Tuhan memelihara orang-orang seperti itu, secara jangan-jangan Tuhan memakai kita, jangan-jangan Tuhan menitipkan mereka terhadap kita. Jangan-jangan Tuhan memang menghendaki orang-orang itu ada di tengah-tengah kita, supaya kita peduli terhadap mereka. Jangan-jangan Tuhan memang memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Surah Allah dapat melakukan keajaiban-keajaibannya melalui kita. Sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat memberikan 5.000 orang makan itu, dia memakai 5 roti dan 2 ikan. Saudara jangan lupa bahwa mujizat itu Tuhan lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya juga bisa melalui kita. Tuhan bisa melakukan mujizatnya terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap orang-orang yang kekurangan dalam kehidupannya, secara juga melalui saudara dan saya. Secara pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa lakukan sebagai alat Tuhan, sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan kepedulian Allah terhadap orang-orang yang berkekurangan, terhadap orang-orang yang membutuhkan ini. Saudara, ada kisah seorang bernama Karen. Saudara, Karen ini bergereja di sebuah gereja. Lalu kemudian pada satu saat di gerejanya itu ada seorang ibu. Ada seorang ibu yang menderita sebuah penyakit yang langka yang disebut dengan amyotrophic lateral sclerosis. Secara penyakit ini menyerang saraf dan otot yang sampai akhirnya membuat penderitanya itu mengalami kelumpuhan. Secara ibu ini mengalami penderitaan, dia lumpuh, tetapi kemudian keluarganya tidak sanggup dengan asuransi yang mereka miliki, dengan apa yang mereka miliki, tidak sanggup untuk kemudian merawat orang ini di rumah. Tidak sanggup untuk membayar perawat, tidak sanggup kemudian untuk membayar orang untuk merawat ibu ini yang sedang lumpuh. Lalu kemudian Karen yang kebetulan berprofesi sebagai seorang perawat, memiliki keahlian sebagai seorang perawat, secara dia tergerak oleh belas kasihan terhadap orang ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia mulai datang ke rumah orang itu. Dia merawat ibu yang lumpuh ini. Sesampai kemudian dia menyadari bahwa dengan melakukan ini seorang diri, Zara dia tidak akan sanggup terus menerus untuk merawat ibu ini. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Zara dia melatih orang-orang yang ada di gerejanya. Zara dia melatih orang-orang yang ada di gerejanya. Sebanyak 31 orang kemudian relawan dia latih bagaimana untuk merawat orang yang sakit, bagaimana merawat orang yang lumpuh dia latih. Akhirnya sebanyak 31 orang dia latih untuk mempedulikan orang ini. Apa yang mereka lakukan? Sampai selama 7 tahun mereka peduli terhadap orang ini. Mereka merawatnya, bukan hanya merawatnya secara fisik. Mereka berdoa dan mereka mendorong, mereka memotivasi ibu ini yang sakit lumpuh selama 7 tahun sebelum ibu ini meninggal. Dan terus berlanjut. Tim ini terus berlanjut. Orang-orang yang dilatih ini terus berlanjut. Mereka peduli terhadap orang-orang lain yang ada di gerejanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, Tuhan bisa saja memberikan mujizat kepada orang yang lumpuh itu. Tetapi dia melakukan mujizat dengan cara yang lain. Dengan memakai Karen dan kemudian ke-31 orang yang dilatih itu untuk peduli terhadap orang lain. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan bisa saja langsung memberkati kita tanpa harus melalui orang lain. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhanku. Saudara, saya yakin Tuhan sanggup melakukannya saat itu juga tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berdoa dalam kamar, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan. Tiba-tiba ada bunyi pluk, satu karung uang jatuh dari atas begitu ya. Begitu buka mata, amin melek, lihat uang satu karung, pingsan jantungan, mati. Makanya Tuhan gak mau melakukan itu begitu ya. Karena nanti kita mati semua jantungan. Ya. Serta tapi dia mau melakukannya melalui saudara dan saya. Serta hari ini adalah Minggu Diakonia. Serta tadi kita melihat anak-anak yang menyanyi. Ya. Serta itu adalah orang-orang, mereka-mereka yang telah menerima berkat dari pemberian kita selama ini melalui beasiswa yang kita berikan. Saudara, marilah kita peduli. Saudara, ketika kita memberi, saudara, itu bukan kerugian bagi kita. Selalu kan otak kita biasanya, apa untungnya bagi saya kalau saya memberi, kan? Apa untungnya bagi saya kalau saya memberi? Tapi satu penelitian mengatakan begini. Saudara, penelitian yang dilakukan di University of Michigan, begitu ya. Penelitian ini dilakukan terhadap ya 400 pasangan yang sudah usia lanjut, yang dilakukan selama 5 tahun, selama satu periode dilakukan penelitian untuk mereka. Ya. Dan kemudian kesimpulannya mengatakan bahwa orang yang baik, ya, orang yang peduli, orang yang perhatian terhadap pasangannya, terhadap orang lain, itu memiliki kehidupan rata-rata lebih panjang 9 tahun daripada orang lain. Ya. Memiliki apa, rata-rata hidupnya lebih lama 9 tahun daripada orang lain. So, oleh karena itu kalau mau usianya lebih panjang, pedulilah kepada orang lain. Ya, peduli kepada orang lain. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup Mari kita melihat satu tayangan video menjadi satu perenungan bagi kita, bagaimana kita bisa peduli terhadap orang lain. I didn't expect for the disease to be as advanced as it is. I didn't expect, like, the pictures didn't really do it justice, you know, didn't show the severity of the disease. I was heartbroken, totally heartbroken that these kids have never received any treatment. I'm here today in Kunchene, a village in the upper western region in Ghana. They are afflicted with a skin disorder. It's very treatable. These children do not have to look like this. It's not contagious. You can't catch it by touching them and loving them. And we need help to get them some treatment that they deserve. Their suffering is very long. We need help from Ghana. We need help from the United States. We need help from the entire world. Money, clothing, supplies, medical care, doctors, nurses that are willing to help, that have knowledge and expertise. We need it all. And we need it quickly. These children have suffered long enough. Thank you. Saudara, mungkin kita nggak akan mampu melakukan itu. Saudara, itu satu contoh yang ekstrim, ya. Bagaimana seorang rela, ya, pergi ke Ghana untuk merawat orang-orang yang begitu menjijikan mungkin menurut kita. Saudara, secara jujur saya pun belum sanggup untuk melakukan itu. Tetapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Serah apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita jangan tunda, marilah kita belajar untuk peduli, untuk melakukannya hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian-Mu terhadap kehidupan kami. Dan ajar juga kami Tuhan untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.